telah memilihku untuk diselamatkan. Hanya Engkau yang sangat berkuasa bagiku, hingga sanggup peliharaku dalam kemuliaan-Mu. Kasih-Mu sempurna menjamah hatiku, kuasa-Mu sempurna melawat hidupku. Sekarang ku mengerti, aku diberkati karena ku memilikimu. Kasihmu sempurna menjaga hatiku, kuasamu sempurna menopang hidupku. Sekarang ku bersaksi, aku diberkati karena ku menjadi kepunyaan-Mu. Telah memilihku untuk diselamatkan. Oh, hanya Engkau yang sangat berkuasa bagiku, hingga sanggup peliharaku dalam kemuliaan-Mu. Oh, kasih-Mu sempurna menjamah hatiku, kuasa-Mu sempurna melawat hidupku. Sekarang ku mengerti, aku diberkati karena ku memilikimu. Yesus, kasih-Mu sempurna menjaga hatiku, kuasa-Mu sempurna menopang hidupku. Sekarang ku bersaksi, aku diberkati karena ku menjadi kepunyaan-Mu. Karena ku menjadi